mendapatkan maaf dari keluarga korban yang ia bunuh. Ya, ketika dia membunuh dengan sengaja, maka dalam Islam hukumnya qisas, yaitu dia harus dibunuh. Tetapi bila mana ada satu saja dari korban, dari keluarga korban yang memaafkan, berarti nyawanya selamat. Namun dia dibebankan diat, dan diat ini terkait dengan unta. Maka dalam lembaran-lembaran tersebut penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan diat, yang berkenaan dengan zakat, semuanya terkait dengan unta. Ya, wa asya minal jirahan, dan juga hal-hal yang berkaitan tentang masalah denda-denda hukum kriminal yang berhubungan dengan luka-luka yang dilakukan. Misalnya seseorang menyakiti orang lain dan membuat luka, misalnya terpotong jarinya, maka di dalam Islam ada hukuman yang dijelaskan di situ, walaupun dalam Al-Quran tidak ada. Makanya Nabi SAW khususkan itu dalam penjelasannya, tertulis hukum jirahat, hukum kriminal yang nanti akan dijelaskan oleh Nabi denda-dendanya. Ya, dalam hadis yang lain, bukan hanya dalam lembaran tersebut, dalam hadis-hadis yang ada sekarang dalam kitab-kitab fikih yang berkenaan dengan itu, ada penjelasan satu jari yang terpotong itu 5 ekor unta. Bayangkan mahalnya jari. Ya, 5 ekor unta dendanya. Ya, dijelaskan oleh Nabi. Menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu berharga. Jarinya saja berharga. Jarinya saja berharga. Maka tidak dalam Islam tidak ada penganiayaan, tidak ada pertumpahan darah. Diharamkan oleh agama. Seorang muslim dalam agama kita lebih mulia daripada Ka'bah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lembaran selain Al-Qur'an yang ada tertulis dan digantung di sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib, itu pembahasannya. Tidak ada yang dirahasiakan. Dan bahkan Ali menyampaikan itu dalam lembaran tersebut berisi ini. Wa fiha, dan dalam lembaran itu juga ada tertulis hadis-hadis berikut ini. Ya, hadis-hadis Nabi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini yang juga ada dalam lembaran-lembaran tadi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Ini juga tentang hadis ini ada dalam lembaran tersebut. Kota Madinah atau Madinah adalah tanah haram dengan ukuran antara air dan thawr. Antara air dan thawr. Kita kemarin menjelaskan air dan thawr ini adalah dua gunung. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat nantinya, tetapi yang zahir dari hadis ini dan juga didukung oleh hadis dalam Sahih Bukhari, air dan thawr ini adalah dua gunung. Ya, dua gunung yang memberikan jarak tanah haram dari arah selatan dan utara. Ya, selatan dan utara. Dan dari utaranya adalah Gunung Thawr, dan dari selatannya adalah Gunung Air ini. Thawr ini di belakang Gunung Uhud. Terletak di belakang Gunung Uhud. Gunung kecil, saya juga tidak melihatnya, tapi dijelaskan oleh orang yang melihatnya dari guru-guru yang menjelaskan tentang ini kepada kami. Ada gunung di atas, di belakang Gunung Uhud ada gunung kecil yang dinamai dengan Gunung Thawr. Ya, di situ batas akhir dari tanah haram. Berarti Gunung Uhud termasuk tanah haram. Ya, Gunung Uhud termasuk tanah haram, dan juga tempat terjadinya perang Uhud termasuk tanah haram. Kemudian air, ya, gunung di arah selatan, arah kiblat Masjid Nabawi yang sekarang sejajar dengan tidak jauh dari Bir Ali atau tempat mikotnya orang umrah dari kota Madinah atau yang lewat dari kota Madinah. Itu dua gunung, dan ini yang ada juga dalam lembaran-lembaran tadi. Setelah itu Nabi menyampaikan, setelah menjelaskan batasan kota Madinah dari arah barat, dari arah selatan dan utara, ia mengatakan faman ahdatha fiha hadatsan, maka siapapun yang melakukan perbuatan dosa di dalamnya, dalam tanah haram Madinah, au awa muhditsan, atau menyediakan fasilitas, menyediakan media untuk orang yang berbuat dosa, fa alaihi laknatullah, maka atasnya laknat Allah wal malaika dan para malaikat, wan nas ajmain, dan semua manusia. Kata Nabi, La yaqbalullahu minhu sar yaumal qiyamati sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya dari hari kiamat amalan apapun juga, baik amalan yang fardu maupun amalan yang sunnah, atau sedekah yang bentuknya apapun juga, baik itu dengan menyedekahkan emas atau menyedekahkan perak, baik dia mengerjakan kewajiban atau meninggalkan larangan, tidak akan diterima oleh Allah. Ini ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW, sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Anas pada riwayat sebelumnya. Ia mengatakan qala li hadhihi shadidatun, ini sangat keras sekali. Ya, kata Anas bin Malik dalam riwayat hadis nomor 3246 yang lalu. Kemudian dalam lembaran-lembaran itu juga, wa dhimmatul muslimina wahida, dhimmatul muslimin wahida, jaminan yang diberikan oleh dalam kaum muslimin sama satu. Ya, bagaimana ada seseorang muslim yang memberikan jaminan aman untuk seorang kafir. Untuk orang kafir. Artinya dia menjamin keamanan satu orang saja dari satu orang muslim yang memberikan jaminan kepada seorang kafir, maka kaum muslimin lainnya tidak boleh mengganggu. Ini yang dimaksud. Ya. Jaminan semua kaum muslimin itu berlaku. Dhimmatul muslimin wahidah. Jaminan semua kaum muslimin berlaku untuk semua kaum muslimin. Dan ini bermula kejadian di zaman Nabi SAW antara salah seorang anak paman Nabi, wanita, dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, anak sepupu Nabi yang wanita ini menjamin keamanan seorang kafir, sementara Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Maka Ummu Hani bintu Aqil, kalau saya tidak salah, anak paman Nabi, sementara Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani memberikan jaminan untuk seorang kafir, sementara Ali ingin membunuhnya. Lalu menghadaplah Ummu Hani kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengeluarkan hadis ini, dhimmatul muslimina wahidah, jaminan kaum muslimin itu berlaku untuk semua. Jangan satu orang di satu daerah memberikan jaminan, kemudian orang yang dijamin itu pergi ke daerah yang lain dibunuh oleh kaum muslimin yang lain. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Yas'a biha adnahum. Bahkan kalau seandainya sampai-sampai yang memberi jaminan itu orang yang paling rendah derajatnya, budak misalnya, dia muslim dan dia memberikan jaminan, maka sekalipun dia tidak terpandang orang rendahan atau orang yang tidak dikenal dan tidak punya jabatan dari kaum muslimin, tetapi bila mana dia berikan jaminan untuk seorang kafir, maka orang kafir itu sudah haram darahnya untuk ditumpahkan. Lihat Islam. Seorang, dan yang dia beri jaminan ini bukan orang kafir biasa, orang kafir harbi, orang kafir yang terjadi peperangan dengan mereka antara kaum muslimin. Bila mana satu orang muslim yang memberikan jaminan untuk orang ini, saya jamin dia dan tidak akan ditumpahkan darahnya di bawah tanggungan saya, maka sudah haram darahnya untuk ditumpahkan oleh semua kaum muslimin. Ini aturan Nabi yang ditulis oleh Nabi dalam kertas-kertas, lembaran-lembaran tadi yang dimiliki, yang masih dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ada juga di dalamnya adalah wa man idda'a ila ghairi abih. Ini juga dalam kertas lembaran tersebut, barang siapa yang mengaku-ngaku, idda'a mengaku-ngaku, garis keturunannya dari selain orang tua yang sebenarnya, misalnya dia menasabkan diri kepada orang lain dan dia tahu ini orang tuanya. Ini pertama, menasabkan diri kepada yang bukan nasab sebenarnya, menasabkan diri bukan kepada ayahnya, Fulan bin Fulan, misalnya Fulan bin Abdurrahman, sementara ayahnya Saleh dan dia tahu itu ayahnya, maka sekalipun ayahnya rendahan, mungkin terkadang dorongan orang untuk merubah nasab karena masalah orang tuanya tidak terkenal, apalagi di zaman dahulu, maka mereka nasabkan kepada yang lain demi mendapatkan keturunan yang jelas, keturunan yang terpandang. Barang siapa yang melakukan demikian, kata Nabi, awintama ila ghairi mawali, atau dia menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan memerdekakan, Karena budak bila mana dimerdekakan, dia dinisbatkan kepada yang memerdekakan sebagai wala. Dia dinisbatkan garis memperkenalkan identitasnya, saya ini adalah maula fulan. Ya, maula itu artinya nisbat kepada mala, wala, orang yang memerdekakannya. Makanya banyak kita dapatkan kata-kata itu. Misalnya Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ikrimah ini dinisbatkan kepada Abbas, kepada Ibn Abbas, walaan. Makanya dikatakan dengan Maula. Ini yang dilarang, yang dalam hal ini terlarang adalah ketika yang memerdekakan lain sementara dia menisbatkan kepada yang lain. Misalnya yang memerdekakan dalam hal ini misalnya Ibnu Abbas, lalu dia mengatakan Ikrimah Maula Abdurrahman. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Ya, karena unsur yang kedua ini tampak terkesan tidak menghargai jasa orang. Tidak menghargai jasa orang. Ini dalam aturan tadi juga dikatakan Nabi, barang siapa yang menasabkan diri bukan kepada ayahnya atau menasabkan wala bukan kepada yang memerdekakannya, fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia semua. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla, sama halnya dengan melakukan perbuatan dosa di kota Madinah. Ini juga yang ada dalam lembaran-lembaran yang ada tergantung dalam di sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian wantaha hadithu Abi Bakrin wa Zuhair inda qawni yas'a biha adnahum. Ini perbedaan riwayat antara guru-guru Imam Muslim. Di sini ada Imam Muslim meriwayatkan dari tiga orang guru, Abu Bakar ibn Shaybah, Zuhair ibn Harbin, Abu Quraib. Tiga orang guru. Sementara di sini Abu Bakar dengan Zuhair hadisnya hanya sampai kepada kata-kata yas'a biha adnahum. Sementara yang satunya lagi sampai yang tadi, yaitu tentang masalah orang yang menasabkan diri kepada bukan ayahnya atau orang yang menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan budak yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan memerdekakannya, maka ini diancam laknat. Itu tidak ada dalam riwayat sebagian guru Imam Muslim. Ringkasan dari hadis ini yaitu tentang masalah yang ada dalam lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu tentang keharaman kota Madinah. Ya, al-Madinatu haramun ma baina airin wa thawr. Batasannya juga. Kemudian kerasnya Nabi mengancam orang-orang yang melakukan pelanggaran di kota Madinah, perbuatan dosa. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhditsan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya. Saya ingin menekankan tentang perkataan Ali tadi, barang siapa yang mengklaim bahwasanya kami memiliki rahasia yang lain selain dari yang tadi, maka dia telah berdusta. Keterangan dari Imam Nawawi, ya, tentang bantahan hadis ini, bantahan terhadap orang Syiah Rafidhah. Berlomba kita, siapa yang cepat dapat dalam apa ini? Bukan itu, dari awal kayaknya. Dalam bahasa Arabnya saya sudah baca. Ya, 729. Alinea terakhir. Perkataannya siapa? Hadis ini Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami. Didapat? Ya, lalu dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain kitabullah dan lembaran ini, ayahnya Ibrahim berkata, dan lembaran yang itu tergantung di sarung pedang, sungguh ia berdusta, kata Ali. Kata Imam Nawawi, ini penegasan dari Ali radhiyallahu anhu untuk membatalkan semua pengakuan yang dibuat-buat kelompok Rafidhah dan Syiah. Ya. Di antara anggapan mereka adalah bahwa Ali radhiyallahu anhu diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak hal, mulai dari rahasia-rahasia ilmu, kaidah-kaidah agama, sumber-sumber hukum Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan secara khusus hal-hal lain kepada ahlil bait yang tidak disampaikan kepada yang lain. Itu bantahannya. Ya, ini penegasan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya 3251. Imam Muslim mengatakan wahaddathani Ali ibn Hujrin As-Sa'di qala akhbarana Ali ibn Mushir qala ha وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا أن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب أن أبي معاوية إلى آخره وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. Ini riwayat yang lain dengan hadis yang sama, cuma sedikit ada perbedaan-perbedaan. Yang sangat berbeda di sini adalah ancaman Nabi. Faman akhfara. Faman akhfara. Barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang akhfara musliman. Ya, akhfara musliman, maksudnya yang membatalkan kejaminan. Yang membatalkan jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang muslim. Ya. Ya, tadi kita ketahui bahwasanya seorang muslim bila mana memberikan jaminan aman untuk seorang kafir harbi, maka orang kafir itu haram darahnya ditumpahkan oleh kaum muslimin lain. Sekalipun dia dari kaum muslimin yang mungkin tidak terpandang. Barang siapa membatalkan itu, maka fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Di sini artinya barang siapa yang mengingkari janji dengan seorang muslim. Ya, mengingkari janji maksudnya yang membatalkan jaminan seorang muslim. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Halaman 731. Ya. Coba lihat, yaitu mengingkari jaminan keamanan seorang muslim. Alinea 1, 2, 3 keempat dari bawah. Sabda Rasulullah SAW, sudah nampak? Sabda Rasulullah SAW, man akhfara musliman fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang mengingkari janji dengan seorang muslim, maka ia akan mendapatkan kutukan dari Allah. Mengingkari janji itu maksudnya mengingkari jaminan keamanan seorang muslim, ya, untuk orang kafir. Lalu ia mengganggu orang kafir yang dijamin dijamin oleh seorang muslim. Ya. Lalu ia mengganggu orang kafir yang dijamin oleh seorang muslim. Ini tentang apa yang tadi saya sampaikan. Hadisnya sama, hadisnya juga sama dengan hadis yang tadi, yang berbeda cuma kata-kata tadi. Ancaman untuk orang yang membatalkan jaminan aman yang dibuat oleh seorang muslim, sekalipun dia rendahan, tetapi dia berikan jaminan, maka jaminan itu berarti dan berharga. Bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kaum muslim itu semuanya sama di mata Allah, di mata agama, tidak ada perbedaannya. Jangan mentang-mentang yang memberikan jaminan itu seorang budak muslim, lalu penguasanya membunuh. Ini tidak dibenarkan. Atau orang yang lebih tinggi dari dia membunuh orang yang diberi jaminan dari orang kafir harbi tersebut. Ya, itu tambahan dari hadis ke 3251. Berikutnya 3252. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri wa Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan al-A'mash bi hadha al-isnad nahwa hadis ibn Mushir wa Waqi' illa qawlahu man tawalla ghayra mawali wa dzikra al-la'nati lahu. Ini hadis yang sama dengan sanad yang berbeda, dengan sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Tayyib. 3253 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Husain ibn Ali al-Ju'fi an Zaida an Sulaiman an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini bukan lagi hadis Ali tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Madinatu haramun faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhditsan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. Ini hadis sahabat yang lain, bukan hadis Ali, tetapi bunyinya hampir sama. Sama dengan hadis Anas juga yang telah kita lewati. Menunjukkan bahwasanya asal hadis ini sangat pasti. Karena diriwayatkan oleh bukan satu orang sahabat tetapi lebih dari satu orang sahabat, dan bahkan sahabat-sahabat ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 3254 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn an-Nadhr ibn Abi an-Nadhr qala haddatsani Abu an-Nadhr qala haddatsani Ubaidullah al-Asja'i an Sufyan an al-A'mas bi hadha al-isnad mithlahu wa lam yaqul yawm al-qiyamah wa zada wa dhimmatul muslimin wahida yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawmal qiyamati 'adlun wala sarfun. Juga hadis yang sama dari Abu Hurairah, hadis yang tadi, yang Abu Hurairah tadi diulangi kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang berbeda, dari dengan sanad yang berbeda, dan juga sedikit ada perbedaan dalam lafaz. Kita tidak akan ulangi menjelaskannya. 3255 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu kana yaqul la ra'aytu adh-dhiba'a tarta'u bil madinati ma za'artuha qala Rasulullah sallam ma baina labataiha haram. Ini hadis Abu Hurairah tetapi redaksinya menarik. Redaksinya sangat menarik dan menunjukkan betapa kentalnya semangat para sahabat itu untuk menerapkan tuntunan Nabi. Bagaimana menjiwanya kepatuhan mereka dalam diri-diri para sahabat Nabi SAW. Ini kasus yang terjadi pada Abu Hurairah. Dia mengungkapkan sebuah ungkapan, kalau sekiranya saya melihat ada seekor kijang, ya, kijang kan hewan buruan, ada di Madinah, maka saya tidak akan mengganggunya, tidak akan mengusiknya. Ya, kalau saya melihat ada seekor kijang di Madinah, maka saya tidak akan mengusiknya atau mengusirnya atau memburunya apalagi. Kenapa? Katanya karena Nabi SAW bersabda antara dua kampung yang banyak batu hitamnya adalah haram. Dan itu salah satu makna haramnya. Tidak boleh binatang buruannya diganggu, tidak boleh diusik, apalagi memburunya dan memakan dagingnya. Ini sikap yang luar biasa dari sahabat yang mulia ini. Bagaimana mereka berkeinginan keras untuk mempraktekkan dan menerapkan tuntunan Nabi SAW. Dan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas kemarin yang telah kita baca, ketika dia melihat ada seorang budak yang menebang pohon di Madinah, maka disita olehnya semua barang yang dimiliki oleh budak tersebut. Sampai datang tuan majikan budak tersebut untuk meminta kembali barang yang disita, Sa'ad tidak mau memberinya karena memuliakan hadis Nabi. Nabi SAW juga mengatakan, mengarahkan untuk demikian, dan beliau sama sekali tidak mengembalikan barang yang disitanya. Parangnya, bawaannya, semuanya dari budak itu diambil alih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengagungkan aturan-aturan Nabi SAW. Ya. Ini yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah. Ini yang membuat mereka manusia yang termulia, mereka manusia yang paling mulia, karena mereka benar-benar menghargai dan SAW menjadikan, ini tambahan riwayat, menjadikan 12 mil Ya, 12 mil di sekitar Madinah sebagai tanah larangan, himan. Ada tanah larangan yang tidak boleh digembalakan hewan-hewan di dalamnya, dan setiap raja punya himan. Setiap raja punya lahan-lahan atau areal-areal yang dijaga, dilindungi. Ya, sampai sekarang ini, kalau dahulu tidak boleh hewan-hewan ternak digembalakan di sana. Memang dia sudah dilindungi. Ya, tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk diganggu lagi oleh siapapun juga. Dan itu 12 mil di sekitar kota Madinah yang haram itu, keluarnya ada 12 mil itu termasuk hima. Ya, termasuk himan, yaitu daerah di sini artinya sebagai daerah terlarang. Daerah terlarang artinya tidak boleh didatangi, tidak boleh masuk membawa hewan-hewan ternak untuk digembalakan di sana. Yang penting di Madinah bila mana ada hewan buruan maka tidak boleh diganggu. Sementara hewan-hewan gembalaan boleh untuk digembalakan di sana, dan bahkan di luar Madinah, di Ibrahim, hambamu, khalilmu, kekasihmu dan nabimu, dan sungguhnya saya adalah hambamu dan nabimu, dan sungguhnya Nabi Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk keharaman tanah Mekah dan keberkahannya, dan sungguhnya saya juga berdoa kepadamu untuk keharaman tanah Madinah dan keberkahannya, seperti yang didoakan oleh Ibrahim dan sepertinya lagi, sebagaimana dalam riwayat yang lain kita dapatkan dua kali lipat dari keberkahan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Itulah yang saya minta kepadamu ya Allah. Ini doa Nabi. Kemudian dia memanggil asghara walidin, anak kecil, kemudian dia berikan hasil tadi kepada anak tersebut. Buah yang tadi awal yang dia ambilnya, kemudian dia doakan, kemudian dia suruh anak kecil memakannya. Ini buah yang paling berkah itu. Setelah didoakan oleh Nabi dan dia berikan kepada anak kecil, ini menunjukkan bahwa Islam menyayangi, mengasihi anak kecil. Bagaimana Nabi SAW meninggalkan yang dewasa-dewasa, yang tua-tua, dia manggil anak kecil, kemudian dia kasih makan doa buah yang mewakili buah-buah yang lain untuk didoakan oleh Nabi SAW, dan buah tersebut dimakan oleh anak kecil tersebut. Terakhir, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Muhammad al-Madani an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW kana yu'ta bi awwalith thamari فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. Sama dengan hadis tadi, tetapi ini ringkas. Ketika kata Abu Hurairah adalah Nabi SAW dibawakan hasil panen pertama kepada beliau satu butir, kemudian dia berdoa kepada buah yang tadi mewakili yang lain. Ya Allah, berkahilah kota Madinah kami ini, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah takaran-takaran kami, baik itu mud ataupun sok, keberkahan di atas keberkahan. Kemudian buah tadi dia berikan kepada seorang anak kecil yang paling kecil umurnya yang ada di situ, kemudian dimakan oleh anak tersebut. Itu hadis yang terakhir dan jelas sekali mewakili apa yang ada dalam bab, yaitu doa keberkahan yang dilakukan oleh Nabi untuk buah-buahan dan hasil panen kota Madinah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته